yang sempurna. Sempurna. Tapi aku punya niat, aku punya seribu usaha. Usaha. Tapi kau tak pernah melihatnya. Kau tak pernah menghargainya. Kamu buta beretika lewat di sana. Hanya dengan sebelah mata, tanpa luarku yang kau cerna. Jadikan salahmu pelajaran, patokanku bukan nominal. Nominal, nominal. Tapi kau tak pernah melihatnya. Kau tak pernah menghargainya, menghargainya, menghargainya. Kamu buta. Manu